Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Firqah An-Najiyah. Kita sedang atau kita masuk pada pembahasan Ar-Rahmanu alal arsy tawa. Ar-Rahman itu Allah Subhanahu wa taala. Alal arsy tawa, di atas arsy, ini istiwa. Mari kita baca apa yang dikatakan oleh Syekh dalam bab Ar-Rahmanu alal arsy tawa. Baca. Itu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Ar-Rahman satu di antara asma atau di antara nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah memiliki nama yang sangat banyak. 99 nama itu yang diajarkan kepada kita. Adapun kepastian berapa jumlah nama dan sifat Allah, tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Dari mana kita tahunya? Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi berdoa kepada Allah di antaranya dengan wasilah asma dan sifat Allah taala. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzalta aw allamta ahadan min khalqik aw anzalta fi kitabik aw istakhtharta fil ilmil ghaib indak. Di antara yang Nabi katakan, ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada Engkau bikul ismin huwa lak, dengan semua nama yang engkau miliki. Lalu Nabi sebutkan sammaita bihi nafsak, nama-nama yang kau namai dirimu dengan nama tersebut. Au allamta ahadan min khalqik, atau nama yang engkau ajarkan kepada salah seorang di antara hambamu yang tidak engkau ajarkan kepada yang lainnya. Au anzalta fi kitabik, atau nama yang kau turunkan di dalam kitabmu. Au istakhtharta fi ilmin indik, atau nama yang engkau simpan di ilmu ghaibmu, di sisimu, atau nama yang kau simpan awistaktharta filimil ghaib indak, atau nama yang kau simpan di ilmu ghaibmu, di sisimu. Sehingga ada nama yang Allah ajarkan kepada hambanya, yang Allah turunkan dalam kitabnya, ada yang Allah simpan di ilmu ghaibnya, sehingga kepastiannya berapa kita enggak tahu. Tapi yang diajarkan kepada kita itu 99 nama innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama. 99 nama itu yang Nabi katakan man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang dia mengihsa maka dia akan masuk surga. Apa kemarin makna mengihsa ikhwan? Man ahsaha dakhalal jannah. Apa itu kemarin makna mengihsa? Ya? Hafal, mengamalkan, terus apa lagi? Apa? Satu, dia tahu kalau itu adalah nama Allah. Kedua, dia faham maknanya. Ketiga, dia beribadah kepada Allah dengan kandungan yang ada di dalam nama tersebut. Karena dalam nama Allah itu mengandung sifat, dan dalam sifat-sifat Allah itu menuntut kita beribadah kepada Allah sesuai dengan kandungan nama tersebut. Ar-Rahman satu di antara nama daripada nama-nama Allah Ta'ala. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahman di atas arsy. Arsy itu makhluk yang paling besar. Nabi pernah memberikan gambaran tentang arsy. Ada arsy, ada kursi, ada langit dan bumi. Langit yang tujuh dan bumi ini apabila disatukan kemudian dibandingkan dengan kursinya Allah, maka perbandingannya antara lempengan logam ditaruh di padang yang luas. Kecil atau besar? Sangat kecil. Kemudian kursinya Allah dibandingkan dengan arsnya Allah, itu perbandingannya seperti itu juga. Sehingga alangkah sangat kecilnya langit dan bumi, dan alangkah sangat besarnya yakni arsyur rahman, arsnya Allah yang maha rahman. Allah istiwa di atas arsy. Apa itu maksudnya istiwa di atas arsy? Kita kemarin telah ajarkan ikhwan kaidah di dalam memahami nama dan sifat yang tidak boleh kita keliru. Karena ini berkaitan masalah akidah, tuntutan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dari sinilah banyak yang tergelincir. Yaitu yang berangkatnya semuanya dengan akalnya menjadi Jahmiyah, menjadi Mu'tazilah, menjadi Asy'ariyah. Ini semuanya berangkatnya di titik yang sama, yaitu dengan akalnya. Yaitu ketika menetapkan nama-nama Allah tersebut, menetapkan nama dan sifat Allah itu menurut jalan pikirannya, dia akan terjerumus dalam menyerupakan Allah dengan makhluk. Dari sinilah kemudian dia lari dari menetapkan nama Allah karena khawatir terjerumus dalam tasbih, sehingga lari menjadi mu'attil, lari menjadi orang yang menolak. Menolaknya ada yang menolak terang-terangan, tolak. Ada menolaknya dalam bentuk tahrif, yaitu memalingkan kepada makna yang lainnya. Itu memalingkan, merubah kepada makna yang lainnya, sehingga tidak kelihatan kalau dia menolak, tapi dia melakukan tahrif. Tahrif itu dikenal istilah Yahudi, orang Yahudi yuharrifun al-kalima an mawadhi'in. Orang-orang Yahudi mereka melakukan atau merubah-rubah ayat Allah, kitab Allah dari tempat-tempatnya biar gak kelihatan tahrif. Kalau tahrif itu imitnya langsung Yahudi, penyimpangan Yahudi, maka mereka pakai bahasa takwil. Takwil, kalau takwil itu maknanya bisa tafsir, sehingga lebih lunak lagi, sehingga orang kalau komentar, oh itu tafsirnya kok, itu takwilnya, Jadinya tidak terkesan, oh itu seperti Yahudi, tahrif. Kelihatan kemudian kelihatan kasarnya. Tapi kalau takwil halus. Tapi sungguhnya adalah tahrif. Kemarin gimana ya kawan? Kaidah memahami nama dan sifat Allah. Gimana? Kok langsung tanpa dulu? Jangan langsung tanpa dulu. Kaidahnya gimana dari awal? Harusnya enggak pakai buka-buka lagi harusnya. Gimana? Indra? Menerima, meyakini, menerima, menetapkan, dan meyakini sebagaimana asalnya. Maksudnya bagaimana? Menerima, menetapkan dari mana datangnya. Jadi ayat apa nama-nama dan sifat itu kita terima. Kita terima, kita tetapkan apa adanya. Tapi dalam kita menetapkan itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, kita tidak boleh tasbih, tidak boleh menyamakan dengan makhluk. Yang kedua, kita tidak boleh takrif, yaitu menyimpangkan intinya menyimpangkan makna tersebut. Terus tidak boleh takwil. Ya apa, tidak boleh ditakwil sama tidak boleh ditolak. Gimana? Van? Gimana? Gimana? Dari awal gimana? Gimana kalau ada surat-surat Allah itu harus kita imani sebagaimana Allah memberitahukan kepada kita tanpa penolakan, tanpa penafsiran, terus tanpa membagaimanakan dan tanpa penyimpangan makna. Menetapkan semua nama dan sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah tanpa melakukan tasbih, tanpa melakukan tasbih atau tamsil, garis miring tamsil, tasbih atau tamsil, tanpa melakukan tahrif atau takwil, garis miring, tanpa melakukan takyif dan tanpa melakukan taktil. Coba ulangi. Ada bisa ulangi? Menetapkan semua nama dan sifat Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Nabi tetapkan dalam As-Sunnah tanpa melakukan tasbih atau yakni tamsil, tanpa melakukan tahrif atau takwil, tanpa melakukan takyif dan tanpa melakukan takfil. Coba ulangi. Menetapkan sifat Allah yang telah Allah beritahu kita di Al-Quran dan As-Sunnah tanpa melakukan tahrif. Apa? Apa? Ya, Indra. Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah tanpa tasbih atau tamsil, yang berarti tanpa menyerupakan. Yang kedua, tanpa takrif atau takwil. Takrif atau tahrif? Tahrif. Tahrif. Bukan takrif. Tanpa ulangi. Lalu yang kedua, tanpa tahrif atau takwil. Yeah. Yang terus yang ketiga, tanpa takyif atau membagaimanakan. Yang keempat, tanpa taktil atau menolak. Yeah. Menetapkan semua nama dan sifat Allah yang Allah telah tetapkan dalam Al-Quran dan Nabi sebutkan dalam As-Sunnah tanpa melakukan tasbih atau tamsil. Kenapa kita tidak melakukan tasbih dan tamsil, ikhwan? Kenapa? Hah? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan apapun. Sehingga apapun yang Anda bayangkan tentang Allah pasti keliru. Yang kedua, tanpa melakukan tahrif atau takwil. Kenapa? Tanpa melakukan tahrif atau takwil. Kenapa? Karena menetapkan itu adalah seperti asalnya yang Allah beritahukan kepada kita. Tidak boleh memalingkan kepada makna yang lainnya kecuali ada qarinah, ada penyerta, atau ada sesuatu yang memalingkan ke makna tersebut. Selama tidak ada penyerta yang memalingkan kepada makna lain, maka kita menetapkan sebagaimana asalnya. Tangan-tangan, kaki-kaki, turun-turun, itu tanpa kita melakukan tahrif, merubah kepada makna yang lainnya. Yang ketiga, tanpa melakukan takyif, membagaimanakan. Kenapa? Kawan. Hah? Orang baru bisa membagaimanakan sesuatu apabila satu, dia melihat bendanya. Kedua, melihat yang serupa. Yang ketiga, ada info dari orang yang terpercaya. Tiga-tiganya kita enggak dapat. Melihat Allah enggak, melihat yang serupa enggak, kemudian info dari manusia yang paling akurat infonya enggak ada. Maka kita tidak melakukan takyif. Kita melakukan taktil. Kenapa? Tidak melakukan taktil. Kenapa, ikhwan? Ya, karena sudah Allah jelaskan tentang dirinya, juga nabinya menjelaskan tentang Allah. Bagaimana kita akan tolak? A'antum a'lamu amillah? Kamukah yang lebih tahu tentang Allah? Atau kalau yang lebih tahu tentang dirinya? Allah sudah menjelaskan dirinya, nabi sudah menjelaskan tentang Allah SWT, lalu kita tolak. Siapa kita? Siapa Allah dan Rasulullah SAW? Ini kaidah di dalam menetapkan nama dan sifat Allah yang harus kita betul-betul fahami dengan baik. Karena ahlul bidah atau penyimpangan dalam masalah ini, kalau tidak tasbih, kemudian tahrif, ta'til, itu diantaranya itu. Kalau tidak tasbih, tahrif, ta'til, menyerupakan, atau dia melakukan tahrif, atau dia melakukan penolakan. Yang menyimpang di dalam nama dan sifat Allah itu dua. Musyabbih dan mu'atil. Musyabbih dan mu'atil. Musyabbih itu yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang menyerupakan Allah dengan makhluk itu musyabbih, musyabbihat. Orang-orang yang mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Kemudian mu'atil, orang yang menolak. Orang tidak terjatuh dalam mu'atil kecuali awalnya mentasbih. Kecuali pasti awalnya mentasbih. Kalau dia menetapkan, langsung bayangan itu kalau saya menetapkan, oh berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Menyerupakan Allah dengan makhluk, kafir. Maka supaya tidak kafir, maka dia tolak. Jadilah dia mu'atil. Mu'atil ini menolak terang-terangan, juga khawatir juga, kafir juga. Menolak, wong Allah sudah menetapkan, kok ditolak, kemaken dimen. Dia bisa kafir. Maka supaya enggak kelihatan mu'atil, dia tahrif. Dia kemudian melakukan penyimpangan, ditakwil. Yaitu dia dipalingkan pada makna yang lainnya. Dalam hal ini ada musyabbih, kemudian ada mu'atil. Mu'atil ini Jahmiyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Kalau Jahmiyah itu lanangnya tenanan, menolaknya dia adalah total. Nama dan sifat semuanya total ditolak, kecuali satu, wujud. Karena kalau dia gak menetapkan wujud, berarti sudah menolak Allah, total kafir. Semua nama dan sifat ditolak, karena menetapkan nama dan sifat itu artinya akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang Mu'tazilah menolak sifat, nama-nama ditetapkan, kemudian sifatnya semuanya ditolak, sehingga nama tanpa sifat. Karena menetapkan sifat sama dengan ya ini menyerupakan Allah dengan makhluk. Asy'ariyah menetapkan nama-nama, menetapkan sebagian sifat, kemudian sifat yang susah untuk dia cerna, dia lakukan tahrif atau dia takwil. Ini adalah Asy'ariyah. Ini semuanya kata para ulama, ini kalau yang Jahmiyah itu lanangnya tenanan, lanang asli, jantan, tolak semuanya. Mu'tazilah sama Asy'ariyah ini banci katanya. Kalau Mu'tazilah bancinya roto-roto, kalau Asy'ariyah lebih nemen bancinya, karena dia netapkan nama, netapkan sifat sebagian, sebagian yang lainnya yang susah kemudian dia takwil atau dia tahrif. Ini para ulama demikian membahasnya diantaranya itu. Ahlu sunnah seperti yang tadi, dia menetapkan nama dan sifat dengan tidak melakukan tashbih atau tamsil, tahrif atau takwil, takyif, dan tidak melakukan ta'til. Sehingga semua nama dan sifat ditetapkan karena Allah yang telah menetapkan dan Rasul yang telah menetapkan. Kemudian tanpa kita melakukan tasbih, karena Allah sudah memberikan garis wanti-wanti, laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan apapun. Lalu kenapa kita tidak menolak? Karena Allah yang telah menetapkan, dan Allah dan Rasul lebih tahu daripada kita. Antum a'lamu amillah. Kenapa tidak melakukan takyif? Karena memang kita tidak pernah melihat Allah, tidak melihat yang serupa, tidak pernah melihat, itu tidak pernah mendapatkan keterangan yang akurat dari yang mengetahui tentang Allah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian kaidah Ahlussunnah di dalam menetapkan nama dan sifat-sifat Allah taala. Karena berbicara tentang Allah artinya bicara tentang perkara yang gaib, dan itu merupakan bagian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah ada nilai taslim, sejauh mana kita berserah diri dengan keimanan kita, taslim. Adapun orang yang mereka membantah dengan akalnya, menunjukkan akalnya belum taslim dengan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariat ini ikhwan, atau yang datang dari Allah itu bentuknya kalau enggak akhbar, itu yaitu perintah atau larangan. Kalau khobar itu disikapinya dengan tasdik, membenarkan. Kalau perintah atau larangan disikapinya dengan sami'na wa ata'na. Pemberitahuan tentang nama dan sifat Allah masuknya yang mana? Perintah larangan atau khobar? Ya? Khobar. Terus sikap kita bagaimana? Tasdik, membenarkan. Kalau perintah syariat diperintahkan atau dilarang, maka kita sikapnya adalah yaitu sami'na wa ata'na. Termasuk sekarang adalah berkaitan dengan pertanyaan di mana Allah. Ayat ini berkaitan dengan pertanyaan di mana Allah. Ini pertanyaan yang kemudian jawabannya bisa antum dengar dari berbagai para ustadz dan penceramah macam-macam. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana, Allah tidak di mana-mana. Kemudian ada yang mengatakan Allah tidak terikat dengan ruang, waktu, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah, dengan segala macam ungkapan mereka. Dan lucunya, Orang yang mereka menolak Allah di atas, yaitu kalau mengatakan Allah di atas itu kayak berarti Allah seperti lampu yang di atas, tapi dia kan menunjuk Allah gini-gini terus. Kalau dia menunjuk Allah gini-gini terus, masya Allah, itu fitrah manusia sesungguhnya mengakui Allah di atas. Pernah di zaman dahulu kala, syekh besar yaitu syekh Asy'ariyah, dia menolak tentang keberadaan Allah di atas. Kemudian ada muridnya bertanya, ya syekh, baik, sekarang secara ilmu kita mengingkari Allah di atas, waktu kita berdoa kemana arah hati kita ini? Kemana arah kita, hati kita ini ketika kita berdoa? Ke atas atau ke bawah atau kemana? Maka syekh ini pun kemudian dia dalam keadaan itu betul-betul bingung, Hairani Hamdani, sungguh sangat membingungkan aku Hamdani. Pertanyaannya membuat dia ini bingung. Karena semuanya memang fitrah manusia, hatinya itu pasti kemudian minta sesuatu dan mengharap sesuatu, selalu arahnya adalah ke atas. Rasulullah SAW pun juga demikian dalam mengajari kepada ini umatnya. Mari kita lihat sekarang apa yang beliau katakan di sini. Laqad waradat ayatun wa hadith wa aqwal salaf tusbitul uluwa lillah. Sungguh telah ini datang dalam beberapa ayat dan hadith dan perkataan para salaf yang menetapkan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 ayat yang kalimatnya persis Ar-Rahmanu istawa 'alal 'arsy. Ada 7 ayat yang kalimatnya persis Ar-Rahmanu istawa 'alal 'arsy. Dan ada sekian banyak isyarat yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ada di atas ini, ada di atas. Di antaranya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salih. Ilaihi menuju Allah Subhanahu wa taala yas'atu naik, ini naik al kalimu tayyib wal amalu salih, kalimat-kalimat yang tayyib dan amal yang salih, kalimat yang tayyib dan amal yang salih, yaitu naik menuju Allah Subhanahu wa taala, diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yas'adu itu menunjukkan arah ke atas. Menunjukkan arah ke atas. Sehingga keberadaan Allah SWT adalah ada di atas. Ini satu di antara ayat yang menunjukkan arah ini Allah ada di atas. Yang kedua, dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Dzil ma'arij, Allah yang memiliki ma'aris, tangga-tangga, yang memiliki tangga-tangga. Ta'rujul malaikah warruh, yang para malaikat, warruh dan malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu diantaranya disebut dengan arruh. Ini namanya, ini hatful khas ba'dal am, malaikat umum. Tapi pun disebutkan yang lebih khusus lagi yaitu Jibril, untuk menunjukkan tentang kekhususan Jibril di antara seluruh malaikat-malaikat yang ada. Atful khas ba'dal am, dalam bahasa Arab banyak, dan di antara fungsinya adalah untuk menunjukkan bahwa yang disebutkan khusus tadi memiliki nilai keutamaan. Allah memiliki tangga-tangga yang malaikat naik ini ke atas, ta'ruju itu naik ke atas, menunjukkan Allah adalah di atas. Kemudian yang ketiga, sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma ini sucikan nama Rabbmu, sucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kotori, jangan nisbatkan kepada Allah kekurangan dan cacat. Maka kalau ada pertanyaan, Seperti pertanyaan yang sering diulang-ulang di kampus-kampus atau kepada mahasiswa, Allah kan Maha Kuasa. Kuasa enggak Allah membuat batu yang gede sampai enggak kuasa enggak ngangkat, enggak sampai enggak kuasa ngangkat. Allah kan kuasa. Kuasa enggak Allah membuat batu yang gede sampai enggak kuat ngangkat. Gimana jawabannya? Hah? Gimana jawabannya? Allah kan Maha Kuasa. Ya. Terus sekarang Allah kuasa enggak membuat batu yang gede sampai Allah enggak kuat ngangkat? Antum jawab apapun salah. Ini yang salah memang pertanyaannya. Pertanyaannya salah. Yang menunjukkan pertanyaan yang tidak faham tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum jawab Allah kuasa. Allah kuasa buat batu yang sampai Allah enggak kuasa ngangkat. Salah juga. Allah enggak kuasa. Salah juga. Ini memang salah pertanyaannya. Jadi jawabnya apapun salah. Harus diganti pertanyaannya, dibuang pertanyaannya itu. Allah itu Maha Suci dari seluruh kekurangan-kekurangan, aib. Bahkan ketika Allah menyucikan dirinya, penyucian Allah total dari aibnya itu. Dari sifat yang bertentangan, termasuk dari sifat yang akan mengurangi kesempurnaan sifat Allah SWT. Contohnya kemarin kita contohkan, Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, terus La ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah Al-Hayyu Alladzi la yamut. Allah itu zat yang hidup, yang Allah sucikan dirinya dari kematian. Maka Nabi katakan Al-Hayyu Alladzi la yamut wal insu wal junu yamutun. Allah zat yang hidup yang tidak mengalami kematian, sedangkan manusia dan jin mengalami kematian. Tapi bukan hanya mati saja yang Allah nafikan, yang Allah tiadakan dari dirinya. Yang Allah tiadakan adalah la ta'khudhu sinatun wala naum. Allah tidak terserang ngantuk apalagi tidur. Karena ngantuk dan tidur ini nisbat bagi Allah, ini adalah kekurangan. Kalau Allah ngantuk tidur berarti Allah capek. Allah juga capek. Akhirnya rentetannya banyak. Sehingga semuanya merupakan kekurangan. Allah Subhanahu wa taala bersih dari semua sifat kekurangan tersebut. Sucikan nama Rabbmu Al-A'la, zat yang Maha Tinggi. Allah dalam ketinggian. Kemudian yang keempat, baca. Mana yang keempat ini? Berkata Al-Mabhari. Hah? Iya. Hah? Yang kelima. Gimana yang kelima? Iya. Naqala Al-Bukhari, Imam Bukhari menukil fi kitab at-tauhid, dalam kitab tauhidnya, an Abil Aliyah wa Mujahid, dari Abil Aliyah dan Mujahid. Mujahid adalah Imam Ali Tafsir, muridnya Ibn Abbas. Fi tafsiri thumma stawa ila sama, dalam tafsir tentang ayat kemudian Allah istiwa di atas atau istiwa ila sama, ini menuju langit. Ala wartafa'a, Allah berada dalam ketinggiannya dan Allah Maha ini tinggi. Ala wartafa'a, intinya Allah berada dalam ketinggian yang menunjukkan bahwasanya Allah ada di atas. Sama itu memiliki dua makna. Sama dalam bentuk bangunan, bangunan itu bangunan langit. Sama yang kedua maknanya adalah atas. Mana atas? Sumu, dalam ketinggian. Wa faruha, berarti mau alam tara kaifa daraballahu Masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama'. Apakah Anda tidak memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan tentang kalimat thayyibah seperti pohon yang baik, akarnya kuat, wa far'uha fis sama', dan batang percabangannya menjulang tinggi ke atas. Bukan batang percabangannya itu di langit, maksudnya menjulang tinggi ke atas sehingga dia akarnya kuat, batang percabangannya adalah ini meninggi ke atas. Sama memiliki dua makna ini. Allah Subhanahu wa taala tsumastawa ila sama, Allah istiwa ini ke langit. Terus yang kelima, Ar-Rahman istawa 'alal 'arsy. Terus ai 'ala wartafa'a kama jaa fi tafsir At-Tabari. Terus yang keenam, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Arafah fi hajjatil wada. Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi sallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari Arafah. Berkhutbah pada hari Arafah. Pada saat haji wada. Haji wada, haji perpisahan. Haji itu Nabi hajinya seumur hidup berapa kali, kawan? Nabi hajinya seumur hidup berapa kali? Hah? Sekali. Sehingga sekali dan terakhir. Sehingga dikatakan haji wada, ini haji perpisahan. Haji yang Nabi setelah itu tidak berhaji lagi. Di antaranya Nabi menyampaikan khutbah isinya macam-macam. Banyak poin-poin dalam khutbah wada beliau di waktu di Arafah. Kemudian setelah selesai khutbah, Nabi diantaranya menyampaikan kepada para sahabat, ala hal balaghtu, ketahuilah, bukankah telah aku sampaikan kepada kalian. Nabi meminta persaksian kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, beliau telah menyampaikan risalah Allah dari awal dakwah sampai yaitu akhir dakwah beliau. Nabi minta persaksian kepada para sahabat. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang tugas menyampaikan risalah ini. Bukankah wahai para sahabat, kau telah aku sampaikan kepada kalian? Na'am, kata para sahabat, benar ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan risalah, engkau telah wanasohal ummah, menasati umat, engkau telah itu menunaikan amanat, semuanya dipersaksikan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Yarfau usbu'ahu ila sama, Nabi sambil mengangkat jemarinya ke atas. Ke atas yang menunjukkan yaitu arah atas. Ala hal balaghtu, ya Allah, ala hal balaghtu, bukankah aku telah sampaikan wahai para sahabatku? Dan Nabi katakan, Allahumma syhad, Allahumma syhad, ya Allah, saksikan perkara ini, bahwa para sahabatku telah menyaksikan, telah mempersaksikan bahwa aku telah menyampaikan risalah yang kuamanahkan kepadaku. Yang Nabi mengarahkan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an dan sambil mengatakan, Allahumma syhad, ya Allah, saksikan tentang perkara ini. Kemudian yang ketujuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqal khalqa, inna rahmati sababat ghadabi, fa huwa maktubun indahu fawqal 'arsy. Sesungguhnya Allah telah menulis suatu kitab tentang takdir sebelum Dia menciptakan makhluk. sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Dia tulis di sisinya di atas arsy. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba kitaban. Sesungguhnya Allah SWT telah menulis sebuah kitab. Telah menulis sebuah kitab. Qabla ayyakhluqal khalqa, sebelum Allah menciptakan makhluk. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului, yaitu kemurkaanku. Sehingga jangan pernah berputus asa dari rahmat, berharap rahmat Allah SWT. Karena rahmat Allah luas, bahkan rahmat Allah itu mendahului kemurkaannya. Tapi ikhwan, jangan maghrur dengan kemuliaan Allah SWT. Karena ketika manusia tertipu dengan rahmatnya Allah, dengan kedermawanan Allah, mereka pun akhirnya melecehkan perbuatan maksiat, bahkan senantiasa terus bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin merangkan ayat, ya ayuhal insanu ma gharraka bi rabbikal kirim, wahai manusia, apa yang membuat kalian tertipu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Karim? Apa yang membuat kalian tertipu terhadap Allah yang Maha Karim? Artinya tertipu, apa yang membuat kalian senantiasa kok bermaksiat terus? Apa yang membuat kalian kok senantiasa bermaksiat terus, mendurhakai Rabbmu? Tertipu oleh syaitan. Apa kata beliau diantaranya? Rahasianya di ayat itu sekaligus. Itu karena karimnya Allah Ta'ala. Karena kemuliaan Allah SWT. Di antara kemuliaan Allah, Allah tetap memberikan dunia kepada orang yang durhaka kepada Allah Ta'ala. Dia maksiat, dia durhaka, sedangkan Allah terus kasih kepada mereka. Mereka tetap sehat, mendapatkan harta, mendapatkan penghidupan, dan seterusnya. Sehingga mereka pun tertipu dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwan billah, jangan sampai seorang dia maghrur dengan istidrak dan yang semisalnya. Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau diantara mengingatkan kepada kita, berapa banyak orang yang mereka itu maghrur bi satrillah, maghrur dengan penutupan Allah. Maksiat Allah tutup sehingga tidak terbongkar di kalangan para makhluk. Harusnya hamba ini dia kemudian bersyukur kepada Allah, segera bertaubat kepada Allah, kemudian dia berubah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ditutupnya maksiat dia, dia justru semakin tertipu. Tambah lagi maksiat. Terus akhirnya dia bermaksiat. Ini namanya tertipu. Berapa banyak orang yang mereka tertipu maghrur bi thana'in nas, dengan pujian manusia. Sedangkan dia sesungguhnya orang yang jelek, yang tidak layak mendapatkan pujian dari manusia. Dia akhirnya, tetapi dia tertipu dengan pujian manusia, tapi ada manusia yang memuji dia. Padahal sesungguhnya di balik pujian itu, dia betul-betul telah terjatuh dalam banyak perbuatan-perbuatan kedurhakaan kepada Allah. Adapun pujian manusia itu, orang memuji terkadang banyak kepentingan. Ada yang memuji karena menjilat, dia ingin mendapatkan sesuatu dari yang dipuji, sehingga asalkan bapak senang, sehingga dia puji terus biar mendapatkan apa yang ada padanya, harta atau kekuasaan, sehingga orang tertipu dengan pujian manusia. Maka orang kalau sudah mengetahui tentang kadar dirinya ikhwan, dia gak tertipu dengan pujian manusia. Yang penting antum jujur dengan diri antum, siapa saya, seberapa kadar ketakwaan saya, seberapa besar kadar ilmu saya. Dia tahu tentang kadar dirinya. Orang yang mengetahui tentang dirinya, ikhwan, tidak tertipu dengan pujian manusia. Pujian manusia enggak akan ngaruh buat dia. Karena dia tahu dia ini siapa, kadarnya seberapa, berkaitan dengan ilmu, ketakwaan, segala macam. Hanya orang-orang yang mereka tidak tahu diri, sampai akhirnya dia angkuh, sombong, karena lupa diri dan tidak tahu diri. Maka Allah katakan, kalla innal insana layatgha. Sungguh manusia itu sangat keterlaluan. Ayatnya berikutnya bagaimana? Ar-ra'ahu istaghna. Kapan itu? Ketika dia melihat dirinya itu serba kaya, serba cukup, tidak membutuhkan lagi, bahkan merasa enggak butuh walaupun kepada Allah Ta'ala. Kalau sudah tingkatnya sampai seperti itu, maka dia pun kemudian akan ini tertipu keadaan dirinya. Dia merasa hebat, kaya, serba tidak membutuhkan kepada apa dan siapapun, sampai kepada Allah pun enggak butuh, sehingga enggak taat kepada Allah, sombong kepada manusia, kemudian zalim dan seterusnya. Ini karena keterlaluan tidak tahu diri dia. Wa kam min mustadrajin. Berapa banyak pula orang mereka tertipu dengan istidraj. Tertipu dengan pemberian Allah yang berkaitan dengan dunia. Dia sangka pemberian Allah tentang dunia itu adalah bentuk pemulihan Allah kepada dia. Tertipu. Padahal pemberian Allah tentang dunia itu tidak sebanding atau tidak berbanding lurus dengan kecintaan Allah Ta'ala. Maka Allah ingatkan, kalla fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizquhu fayaqul rabbi ahanan. Kalla. Manusia, kalau Allah berikan kepadanya harta, Allah berikan nikmatnya yang beruntun, yang Allah katakan idza mabtalahu, apabila kami uji, apabila Allah mengujinya dengan nikmat yang beruntun, komentarnya Allah sedang memuliakan saya. Adapun ketika Allah uji, faqadara 'ali rizqahu, rezekinya dibatasi, komentarnya rabbi ahanan, rabbku, yaitu menghinakan saya. Kata Allah, kalla, enggak. Itu bukan soal Allah memuliakan dan menghinakan. Tapi apa itu? Ibtalahu, itu urusannya ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian Allah, bukan pemuliaan dan bukan penghinaan. Nabiullah Ayyub dihinakan atau dimuliakan Allah, ikhwan? Nabi Allah Ayyub dihinakan atau dimuliakan Allah? Nabi Ayyub itu hamba yang mulia atau hamba yang hina? Yang mulia. Padahal Nabi Ayyub diberikan sakit oleh Allah. Sakitnya penghinaan atau pemuliaan? Hah? Pemuliaan atau penghinaan? Ujian. Antum milih. Gak mesti harus dipilih satu atau dua-duanya. Ujian. Sebagaimana Sulaiman Allah uji dengan harta yang banyak, kekuasaan yang luas. Sebagaimana Fir'aun juga Allah uji dengan kerajaan. Qarun juga Allah uji dengan kekayaan. Yang ini berhasil, Sulaiman dan Ayub berhasil dengan ujian Allah. Yang ini gagal. Yang ini Allah cintai, yang ini Allah kemudian murkai. Ini urusannya adalah idza mabtalahu, yaitu apabila Allah menguji dia. Sehingga jangan sampai tertipu dengan istidraj yang rumusnya orang di istidraj itu, kata Nabi, idza ra'aitallaha yu'til 'abda ma yuhibbu wa huwa 'ala ma'asihi fa'lam anna ma huwa istidraj au kama qala. Apabila kamu melihat ada orang yang mereka itu ini diberikan oleh Allah tentang harta dunia yang dia senangi, padahal dia itu tenggelam dalam perbuatan maksiat, maka ketahuilah dia adalah orang yang sedang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai tertipu ini dengan hal-hal yang seperti itu. Bahwasanya pemuliaan Allah berkaitan dengan seberapa istiqomah dia di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa dari rahmat Allah, tapi jangan tertipu dengan rahmat Allah. Jangan tertipu dengan kemurahan Allah taala, sehingga menjadikan dia pun kemudian semakin tenggelam di dalam perbuatan maksiat. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Ketika Nabi menyebutkan tentang rahmat, Allah memiliki mi'atu rahmah, 100 rahmat. Satu rahmat Allah turunkan di dunia, 99 Allah simpan kelak di akhirat. Satu rahmat ini, dengan satu rahmat ini Allah sebar kepada semua para makhluknya, yang dengan satu rahmat ini mereka pun menunjukkan kasih sayang di antara para hamba, sampai binatang buas tidak mau menginjek kakinya enggak menginjek anaknya, dia angkat kakinya karena sifat rahmah binatang buas tersebut. Itu satu rahmat dibagi makhluk sejagat di dunia, maka ketika manusia berkasih sayang, oh luar biasa. Ketika suami istri berkasih sayang, ketika antar teman berkasih sayang, ketika masyarakat berkasih sayang, ketika pemimpin rakyat berkasih sayang, itu kelihatan luar biasa. Itu baru satu rahmat dibagi seluruh makhluk sejagat. Bagaimana ketika nanti 99 rahmat Allah di ketika di yaumul kiamah kelak dibagi kepada penduduk ahlul jannah, maka saat itulah betul-betul rahmat Allah akan kelihatan. Ini sangat luar biasa. Fawwa maktubun indahu fawqal arsh. Dan kitab catatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah mencatat semua kejadian para makhluk sebelum Allah ciptakan makhluk, catatan Allah itu ada di sisi Allah fauqal arsy, yaitu yang ada di atas arsy. Artinya menunjukkan ini Allah di atas. Kedelapan. Baca. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama' ya'tini khabaru sama' sabahan wa masa'an. Apakah kalian tidak percaya kepadaku? Apakah kalian tidak percaya kepadaku? Wa ana aminun man fis sama'. Saya ini kepercayaan yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabi adalah kepercayaan yang Allah yang di langit, layak enggak kita tidak percaya kepada nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau Allah saja percaya kepada nabi, layak enggak kita tidak percaya kepada nabi? Tentu sangat tidak layak. Allah telah percaya kepada nabi. Bagaimana kemudian kita yang dhaif seperti ini tidak percaya kepada nabi? Ya'tini khabaru sana sabahan wa masaan, datang kepadaku, senantiasa datang kepadaku khabar dari langit, sabahan di waktu pagi, wa masa'an dan di waktu sore. Man fis sama yaitu Allah, yang di langit yaitu Allah Ta'ala. Nabi adalah kepercayaan Allah yang di langit, yang menunjukkan ini atas, yang di langit sana. Atas. Alhamdulillah. Maka apabila Nabi telah menjadi kepercayaan Allah Subhanahu Wa Taala, mestinya kita adalah jauh lebih tertuntut untuk percaya, karena Allah saja percaya, apalagi kita yang makhluk yang taib, harusnya betul-betul sangat itu tinggal hanya percaya apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang datang dari Nabi adalah hak, karena semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dalam perkara urusan agama. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi berbicara kecuali semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi fokusnya di sana adalah man fis sama, Allah yang di langit, itu yang ada di atas. Terus yang ke-9. Ya, yang ke-9, poin ke-9 kata beliau, wa qala al-Auza'i, berkata al-Imam Auza'i, ulama di zaman tabi'in, kunna wa tabi'un, kami dan para tabi'in, dan standar kita beragama itu, ikhwan, ini Al-Quran, As-Sunnah, dengan pemahaman tiga generasi yang utama. Sahabat, ini tabi'in, atba'ut tabi'in. Ini yang dikatakan dengan qurun yang mufaddalah. Al-qurunu thalathah al-mufaddalah. Tiga qurun yang utama. Dalam hadis Nabi dikatakan, khairul quruni atau khairun nasi qarni. Summa alladina yalunahum. Sebaik-baik qurun adalah qurun pada zamanku. Kemudian setelahnya. Sehingga tiga generasi ini adalah standar. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi mengarahkan kita beragama dengan standar para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian generasi setelahnya hanya terpuji kalau mereka mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Kata Imam Auza'i, kunna kami, ini para kami, saya dan teman-teman saya, para ulama, wattabi'un mutawafirun. Imam Auza'i, kalau enggak keliru, generasi tabi'ut tabi'in. Jadi di bawahnya tabi'in. Kami, para ulama dari kalangan atba'ut tabi'in, ini murid-murid para tabi'in, namanya adalah ini atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Muridnya para sahabat adalah tabi'in. Muridnya tabi'in adalah atba'ut tabi'in. Kami para atba'ut tabi'in, wat tabi'un dan para tabi'in, guru-guru kami, muridnya para sahabat, mutawafirun, yang mereka masih tersebar luas. Naqul, kami mengatakan, innallaha jalla dzikruhu fauqa arsy. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi sebutannya, Allah ada di atas arsy. Wa nu'minu bima waradat bi sunnatu min sifati. Dan kami beriman dengan apa yang telah datang dalam riwayat-riwayat yang ada dalam sunnah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengimani sebagaimana pemberitaan yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Imam Al-Auza'i, perkataan beliau mewakili generasi seangkatannya dan guru-gurunya. Generasi seangkatan beliau at-tabi'un, atba'ut tabi'in. Kemudian generasi di atas beliau at-tabi'un, mereka adalah ulama-ulama yang akidah mereka meyakini tentang Allah di atas arsy. Terus Imam Asy-Syafi'i berkata, sesungguhnya Allah bersemayam di atas arsy-Nya di langit. Dia mendekati makhluk-Nya sekendak-sekendaknya dan Allah turun ke langit dunia dengan sekendaknya. Wa qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i, dan ini termasuk di antara yang harus diperhatikan. Kalau mau fanatik dengan mazhab Syafi'i, harusnya yang pertama kali diperhatikan akidahnya sebelum fikihnya. Fikih itu ada dua, kata para ulama, al-fiqhul akbar dan al-fiqhul asghar. Al-fiqhul akbar itu akidah. Al-fiqhul asghar itu fikih-fikih yang seperti difahami tentang seperti fikih salat, puasa, zakat, haji, segala macam. Harusnya kalau fanatik nemen dengan ya ini fikihnya ini Syafi'i atau Syafi'iyah, harusnya lebih fanatik lagi tentang akidahnya, atau lebih diperhatikan lagi tentang akidahnya. Karena memperhatikan akidahnya jauh lebih penting dibandingkan dengan masalah yakni fikihnya. Imam Syafi'i diantaranya punya ungkapan, Innallaha ta'ala ala arsyihi fis sama'i yuqarribu min khalqihi kaifa syaa wa anna Allah yansilu ila sama'id dunya kaifa syaa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ala arsyihi fi sama'ihi, Allah di atas arsy-Nya di langit-Nya. Ini Allah dalam ketinggian, Allah istiwa di atas arsy dan Allah ada di langit. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala mendekat kepada makhluk-Nya kaifa syaa, sebagaimana yang Allah inginkan, dengan tata cara yang Allah inginkan, yang kita serahkan hakikatnya kepada Allah Ta'ala. Apa kemarin ikhwan? Beda tafwidnya. Tafwidnya Ahlus Sunnah dengan tafwidnya Ahlul Bid'ah. Apa bedanya kemarin? Ahlul Bid'ah mengatakan, ini akidah kita akidah tafwid. Yang akidah tafwid ini akidah salaf, dusta. Salaf tafwidnya beda dengan yang mereka maksudkan. Apa kemarin kira-kira? Gimana? Tafwid. Itu siapa itu? Hah? Iya. Iya, itu maksudnya tafwidnya siapa? Ada tafwidnya Ahlul Bid'ah, ada tafwidnya Ahlus Sunnah. Gimana? Maksudnya menyerahkan sepenuhnya makna, gimana? Hah? Alexander Rangga yang lain? Ikhwan? Kalau Ahlul Bid'ah itu menyerahkan makna dan hakikat kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau Ahlus Sunnah itu membenarkan makna seperti apa yang dijelaskan Allah dan Rasulullah SAW, tapi hakikatnya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Iya. Kalau al-bid'ah, tafwidnya itu menyerahkan kepada Allah makna dan kaifiyahnya, makna dan bagaimananya, itu serahkan kepada Allah. Ini salah. Maknanya itu Ahlus Sunnah itu betul-betul meyakini maknanya jelas, tidak diserahkan kepada Allah. Berarti ungkapan-ungkapannya gak bisa difahami kalau maknanya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Apa yang Allah sampaikan itu maknanya jelas, istiwa maknanya jelas, itulah semuanya. Yang diserahkan kepada Allah itu bukan maknanya, tapi bagaimananya, kaifiyahnya, bagaimananya. Allah istiwa di atas arsy. Bagaimana istiwanya Allah, ada enggak ikhwan? Tak ulangi lagi. Allah istiwa di atas arsy. Hakikat bagaimana istiwanya Allah, ada enggak ikhwan? Tak ulangi lagi. Allah istiwa di atas arsy. Bagaimana istiwanya Allah, hakikatnya ada enggak? Hah? Ada. Ada atau enggak ada? Yang enggak ada mana yang ada? Ada. hakikat bagaimana istimewanya Allah ada. Tapi kita mengetahui atau enggak, ikhwan? Tidak. Kenapa? Enggak melihat yang serupa, dan tidak ada penjelasan tentang bagaimananya Allah tersebut. Maka tentang bagaimananya kita serahkan kepada Allah, tapi makna istiwanya kita yakini. Faham makna istiwa, orang yang tahu bahasa Arab tahu faham maknanya, tapi bagaimananya kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Yaliku bijalalih, kita yakini Allah istiwa sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mendekat kepada makhluk sebagaimana Allah kendaki. Wa anna Allah yang suruh ila sama'i dunia, dan sungguhnya Allah turun ke langit dunia. Kalau akalnya ikhwan, yang main akalnya, Allah di atas ars. Allah Subhanahu wa Ta'ala arsnya aja sebesar itu. Apa amat Allah turun ke langit dunia? Amat tahu enggak amat? Apa cukup Allah turun ke langit dunia? Ngadai Allah turun. Ini tasbih. Makanya dia lari akhirnya. Lari dari menetapkan itu. Lari kepada taktil atau tahrif. Akhirnya dia katakan, oh yang turun itu maksudnya rahmatnya Allah. Kalau rahmatnya Allah bukan sepertiga malam yang terakhir aja turun. Tiap detik turun rahmatnya Allah kepada makhluknya. Ini karena dia memang mau mengingkari turunnya Allah, akhirnya ditahrif supaya gampang untuk ini menetapkannya. Tapi sungguhnya dia terjatuh dalam taktil, menolak tentang ini, tentang turunnya Allah Ta'ala. Apa sih beratnya menetapkan turunnya Allah kalau dia khawatir menyerupakan Allah dengan makhluk? Ketika bicara tentang ilmu Allah, mereka enggak mentahrif ilmu Allah. Kok kamu enggak tahrif? Enggak, karena ilmu Allah sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Kok enggak bilang aja turun Allah sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala? Karena sama, antum menetapkan yang ini sama dengan menetapkan yang ini. Menetapkan sebagian sifat sama dengan menetapkan sifat yang lainnya. Allah alim, makhluk Allah berilmu, makhluk berilmu. Kok kamu enggak khawatir menyerupakan Allah dengan makhluk? Enggak, karena sesuai dengan keagungan Allah tentang ilmu Allah. Ah, mestinya kamu juga begitu dalam hal ini. Allah turun, turunnya Allah sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Selesai, sudah. Sehingga antara ini dengan ini sama. Bicara tentang sebagian sifat sama dengan bicara tentang sifat yang lainnya. Enggak ada bedanya. Kalau antum berani menetapkan yang ini, maka harus menetapkan juga yang ini. Kalau antum enggak berani menetapkan yang ini, harusnya enggak berani juga menetapkan yang ini. Maka Jahmiyah lebih jantan, lebih lanang dibandingkan dengan yang ini. Dia total, dia tolak, total semuanya tolak. Sehingga dia betul-betul jantan, menolak-menolak semuanya. Kamu sebagian tolak, sebagian tetapkan. Bencong namanya. Ini yang digugat para ulama. Harusnya kalau menetapkan salah sebagian, yang lain juga ditetapkan. Kalau mau tolak, tolak aja semuanya. Sehingga kelihatan betul-betul ini jantannya. Imam Syafi'i ikhwan, beliau juga memiliki perkataan yang bagus berkaitan dengan mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata beliau? Amantu billah wa ma jaa'a 'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa ma jaa'a 'an rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman kepada Allah dan semua yang berasal dari Allah sebagaimana yang Allah kendaki, sesuai dengan yang Allah kendaki. Aku beriman kepada Rasulullah dan semua yang datang dari Nabi sebagaimana yang Nabi kendaki. Ini perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Kenapa perkataan beliau ini sangat penting, ikhwat? Banyak orang, aku beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang datang dari Allah sesuai dengan hawa nafsuku. Aku beriman kepada Rasulullah, apa yang datang dari Rasulullah juga sesuai dengan kehendakku. Akhirnya bukan kehendak Allah dan kehendak Rasulnya. Ini pentingnya perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Sehingga masing-masing orang bicara agama, apalagi akidah, sesuai dengan jalan pikiran dan perasaannya sendiri-sendiri. Terus? Imam Abu Hanifah berkata, barang siapa mengatakan, aku tidak mengetahui apakah Tuhan berada di langit atau di bumi, maka dia telah kafir. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Rabb yang maha pemurah, yang bersemayam di atas arsy. Arsy Allah berada di atas 7 langit. Jika seorang berkata bahwasanya Allah berada di atas arsy, tetapi ia berkata tidak tahu apakah arsy itu berada di atas langit atau di bumi, maka dia telah kafir. Sebab dia mengingkari bahwa arsy berada di atas langit. Barang siapa mengingkari bahwa arsy berada di atas langit, maka dia telah kafir. Karena sesungguhnya Allah yang paling tinggi di atas segala sesuatu yang tinggi. Dia dimohon dari tempat yang tertinggi, bukan dari tempat yang paling bawah. Iya. Lihat perkataan Abu Hanifah. Tadi perkataan Imam Syafi'i, sekarang perkataan Abu Hanifah. Beliau ingin menunjukkan sesungguhnya empat madhab, empat imam madhab itu semua akidahnya sama. Akidah mereka semuanya sama. Maka kalau antum ingin ambil ini dari imam madhab itu, yang pertama kali ambil akidahnya. Bagaimana mereka berakidah dalam masalah ini, akidah Islam ini. Kata Abu Hanifah, man qala, barang siapa mengatakan, la a'rifu rabbi fis sama' am fil ardi, faqad kafar. Barang siapa mengatakan bahwasanya aku enggak tahu Rabbku itu di langit atau di bumi, maka dia telah kafir. Karena ayatnya jelas, li'anna Allah yaqul, karena Allah telah mengatakan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu istiwa di atas arsy. Wa arsyuhu fawqa sab'i samawat. Sedangkan arsnya Allah itu ada di atas langit yang 7. Maka orang yang mengingkari Allah di atas, artinya mengingkari ayat ini, maka dia telah kafir. Fa in qala, kalau dia mengatakan innahu 'alal 'arsy, innahu 'alal 'arsy, Allah itu ada di atas arsy, walakin yaqul, tapi dia mengatakan la adri, al arsyu fis sama'i am fil ardi. Saya enggak tahu ars itu di langit atau di bumi, saya enggak tahu. Qala, kata Imam Abu Hanifah, huwa kafir, dia kafir. Li'annau angkara annau fis sama, karena sungguhnya dia telah mengingkari Allah itu ada di langit. Faman angkara annau fis sama faqad kafar. Barang siapa mengingkari Allah di langit, maka dia telah kafir. Li'anna Allah a'la iliyin, karena sungguhnya Allah itu ada di atas yang sangat atas. Wa wa yud'a min a'la, Allah diseru dari yang ada di atas sana. Allah diseru dengan keberadaannya di atas sana. La min asfal, tidak dengan Allah yang di bawah, yang paling bawah. Orang semuanya ketika berdoa, itu arah hatinya itu ke atas semuanya. Ya Rob, ya Rob, dia minta. Sampai semut pun dia ketika minta melumah. Imam Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membawa kisah, semut pun ketika dia minta hujan melumah. Semut aja melumah untuk menunjukkan mintanya ke atas sana. Orang PKI, bukan PKI, Rusia, orang ateis yang merasa tidak bertuhan, kalau sudah betul-betul dia mentok dengan kebutuhan hidupnya, menginginkan di luar kekuatan dirinya, itu dangaknya ke atas sana. Fitrah manusia sungguhnya adalah mengarah Allah ada di atas. Yang ke-12. Imam Malik ditanya tentang cara istiwa di atas arsnya, ia lalu menjawab, istiwa telah dipahami pengertiannya, sedang cara visualisasinya tidak diketahui. Beriman padanya adalah wajib, mempertanyakannya adalah bid'ah. Usillah bukan. Imam Malik belum pernah ditanya ketika membaca ayat Ar-Rahman istawa 'alal 'arsy, kata penanya, ya Imam, kaifa istiwa'u? Bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Imam Malik terasa berat dengan pertanyaan itu. Su'ilal Imam Malik an kaifiyati istiwa'illah 'ala 'arsy. Imam Malik pernah ditanya tentang istiwanya Allah, bagaimana istiwanya Allah di atas 'arsy itu. Jawaban Imam Malik itu menjadi kaidah ahlu sunnah dalam keumuman mengimani semua nama dan sifat Allah Ta'ala. Apa katanya? Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu sudah diketahui maknanya. Orang yang belajar bahasa Arab atau orang Arab, dia tahu tentang makna istiwa, tahu. Wal kaifu majhulun. Sedangkan kaif, bagaimana istiwanya Allah, enggak diketahui. Kenapa ikhwan? Enggak dilihat, enggak melihat yang serupa, tidak ada info yang akurat. Wal imanu bi wajib, iman kepada istiwanya Allah wajib. Kenapa? Iman kepada istiwanya Allah wajib. Kenapa ikhwan? Karena Allah yang memberitahukan, wahai hambaku, aku istiwa di atas arus. Oh, enggak mungkin Allah, engkau istiwa di atas arus, enggak mungkin. Kamu yang lebih tahu tentang diriku atau aku yang lebih tahu tentang diriku? Dikasih tahu ngeyel. Ini namanya orang berengkelek ngeyel. Mengukur Allah dengan dirinya sendiri. Ini adalah bentuk pengingkaran, kemudian dia lembutkan dengan tahrif atau dengan takwil. Wasu'alu anhu bid'atun. Adapun pertanyaan tentang kaifiyah, bagaimananya istiwanya Allah adalah bid'ah, karena nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'tabi'in enggak pernah yaitu mereka mempertanyakan tentang bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala. 13. Ya. Yang terakhir, poin terakhir beliau memberikan catatan kepada kita, la yajuzu tafsir istawa bimakna istaula. Tidak boleh mentafsirkan istawa, Allah istiwa, dengan istaula. Istaula maknanya berkuasa. Ar-Rahmanu istawa 'alal 'ars, itu susah dicerna dengan akal. Allah istiwa di atas 'ars. Allah sila di atas arsh. Oh, enggak bisa. Kemudian ditahrif atau ditakwil, yang sungguhnya ada tahrif, istaula, Allah berkuasa. Ah, baru ini gampang. Berkuasa. Li adami kuruti dalik min anis salaf. Padahal tidak pernah ada seorang salaf pun yang memaknai istawa dengan istaula. Enggak ada. Padahal salaf itu fatariqatuhum, tarekahnya salaf, caranya beragama salaf itu aslam, lebih selamat, wa a'lam, lebih berilmu, wa ahkam, lebih bijaksana. Yang aslam itu yang a'lam sama ahkam. Yang paling selamat itu yang paling berilmu dan paling tepat bertindak, betul enggak? Iya. Orang khalaf, orang sekarang bilang salaf memang aslam, tapi kita aklam dan ahkam. Ini namanya manipulasi dan penipuan. Bagaimana salaf aslam tapi enggak aklam dan ahkam? Yang aslam itu tentu yang aklam dan ahkam. Sehingga kalau kita katakan salaf aslam, lalu kita ini aklam dan ahkam, ini tentu adalah pembodohan kepada ini tentang para salaf. Yang paling selamat itu yang paling tahu ilmunya dan paling tepat bertindak. Itu yang paling selamat. Dan itu adalah salaf. Maka mereka semuanya aslam, aklam dan ahkam. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan, laqad amarallahu al-yahuda. Allah telah memerintahkan kepada orang Yahudi ayyakulu, untuk mengatakan hittatun, agar mengucapkan hittatun, yaitu ya Allah gugurkan dosa kami. ampunkan dosa kami. Qalu faqalu, mereka mengatakan hintatun, ada tambahan nun. Harusnya hit ha po ta marbutah. Ditambah nun hintah. Sehingga ada penambahan nun hintah yang artinya biji gandum. Ya Allah gandum, beri kepada kami gandum. Suruh mengucap ya Allah ampuni dosa kami, malah ya Allah gandum. Ini adalah Yahudi. Kurang ajarnya Yahudi kepada Allah. Tahrifan, mereka melakukan tahrif. Ahbaranallahu, Allah menghabarkan kepada kita, annahu istawa alal arsh, Allah istiwa di atas arsh. Kemudian orang muta'awilun, orang yang mentakwil gak mau, Allah istiwa di atas arsh. Allah istaula, Allah berkuasa. Istawa alif atau hamzah, sin, ta, wawu, alif marbutah. Apa namanya? Alif layina. Istawa. Ditambah dengan istawalah alif, sin, ta. Ada tambahan taknya itu. Istaw. Lampuna istawalah. Hamyah, sin, ta, wawu, lam. Kemudian alif layina. Ada tambahan apa, Wan? Lam. Alif atau hamzah, sin, ta, wawu, ada tambahan lam sehingga menjadi istawla. Harusnya istawa, istawla ditambah lam yang artinya berkuasa. Kata Ibnu Qayyim, fangdur ma'asbaha lamuhum allatizatuha binunil yahud allatizatuha. Alangkah miripnya antara tambahan lam orang muta'awilun, orang yang mentakwil tadi, dengan tambahan nun pada orang Yahudi. Alangkah miripnya lamnya muta'awil dengan nunnya Yahudi. Artinya yang suka mentahrib seperti ini, mentakwil seperti ini, itu menyerupai modelnya orang Yahudi. Suruh mengimani begini, malah begini. Itu yang dimaksudkan beliau. Sampai sini dulu ikhwan, pembahasan kita berkaitan dengan ini akidah di mana Allah dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini termasuk akidah yang penting karena di masyarakat sering pasti akan didapatkan pertanyaan di mana Allah, bingung menjawab. Dengan menghindar-menghindar, Allah tidak di mana-mana, Allah di mana-mana, dan jawaban yang bermacam-macam. Jika ada seseorang yang kita ketahui penghasilannya dari riba, namun dia terlihat menjaga salat fardunya di masjid dan anaknya juga pintar di sekolah, bagaimana kita memandang perkara seperti ini? Sumber penghasilannya haram tapi ia mendapatkan nikmat, apa termasuk istidrat jika ia juga masih terlihat menjaga salatnya? Kalau dia sudah tahu tentang haramnya riba, sudah tahu persis tahu tentang haramnya riba, tetap enjoy dengan riba, dan dia juga kelihatan sholat, bagaimana pendapat Anda orang yang mereka wayai sholat-sholat, setelah sholat berangkat ke kantor jadi germo? Bagaimana? Germo atau enggak germo? Kegrilimo. Germo, bos pelacur, germo, bos pelacur, sholat-sholat ke masjid, selesai dari masjid ngantor lagi, jadi koordinator pelacur. Gimana? Kira-kira sholatnya bagus nggak? Yakin nggak antum sholatnya khusyuk dia? Yakin nggak? Walaupun dia kelihatan sholat, kalau dia khusyuk akan berdampak. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salatnya mesti enggak beres. Pasti. Anaknya cerdas di sekolah, Yahudi cerdas enggak? Padahal Yahudi bosnya riba. Ini bosnya riba. Yang menggerakkan ekonomi ribawi Yahudi. Jangan dilihat itunya. Lihatlah bagaimana dampak salatnya. Ada haji-haji, bentahun haji, merdukune, kedukunnya enggak absen-absen. terus ke dukun, atau bahkan jadi rentenir juga, rentenir tukang nganakkan duit haji, tapi dia tukang nganakkan duit, menunjukkan enggak nyambung antara ibadah dengan ini hasil amal perbuatan. Padahal sesungguhnya ibadah itu harus punya poin tazkiyatun nufus. Kalau ibadah enggak punya poin tazkiyatun nufus, ikhwan, ibadahnya itu menjadi ibadah yang muspro. Kata Nabi apa? Ini rubba shaimin laisa lahu min syami ilal ju wal atas. Berapa banyak orang berpuasa tapi dengan puasanya enggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Kenapa? Puasanya tidak memberikan poin tazkiyatun nufus. Dia puasa tapi matanya jelalatan, lisannya juga ghibah, kemudian telinganya mendengarkan musik sakanyangim atau mendengarkan omongan haram, menunjukkan yang puasanya perutnya saja tapi lisannya, matanya, telinganya tetap menikmati barang haram. Puasanya enggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Bagaimana dengan sebagian kaum muslimin yang berakidah bahwa Allah tidak bertempat dengan menyandarkan pada perkataan Ali bin Abi Thalib, adapun dahulu Allah tidak bertempat dan sekarang pun masih seperti sedia kala, diriwayatkan oleh Abu Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat itu maksudnya perlu dipertegas. Maksudnya dia mengingkari Allah di mana keberadaan Allah, atau dia maksudnya Allah ini tidak ini bertempat, apa yang dia maksudkan perlu diperjelas. Maka sebaiknya menggunakan lafaz-lafaz syar'i. Lafaz-lafaz syar'i. Lafaz yang jelas dijelaskan oleh syariat. Sehingga kalimat makna ini, kalimat ini itu perlu diperjelas maksudnya apa. Kalau maksudnya tidak bertempat itu Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak bergantung kepada makhluk, ya Allah tidak bergantung kepada makhluk sama sekali. Kalau maksudnya itu dia mengingkari Allah di atas, karena kalau mengatakan Allah di atas itu Allah bertempat, maka ini kalimat yang batil, sehingga perlu diperjelas. Ini kalimatnya ibaratnya mubham, kalimat yang tidak jelas, sehingga perlu diperjelas maknanya apa. Maka para ulama ketika mendapatkan kalimat yang tidak syar'i seperti ini, itu perlu rincian. Apa rincian maksudnya, kayak apa? Sehingga Pak Ahlul Bid'ah itu sering bermain dengan kalimat mujmal, bisa diseret kesana kemari. Ibaratnya politikus itu melimparkan kalimat mujmal, nanti kalau ada apa-apa bisa melotot sana melotot sini, sehingga bisa menghindar kesana menghindar kesini. Kalimatnya perlu diperjelas apa maksud daripada kalimat itu. Ya seperti tadi istiwa, bagaimanakah contoh takwil yang disertai qarinah? Seperti tadi umumnya Allah istawa. Para ulama memberikan makna adalah ala wartafa'a. Ala wartafa'a inilah seperti takwil atau tafsir. Tapi takwil tafsir ini dengan dalil-dalil sangat banyak, Allah di atas aras, Allah fis sama, Nabi dengan isyarat begini, dengan kalimat yas'udu dan segala macam, ini semuanya misalkan atas. Sehingga tafsiran ala wartafa'a ini adalah tafsiran salaf yang menunjukkan tentang benarnya tafsiran tersebut. Demikian ikhwan, mudah-mudahan manfaat. Kita cukupkan ini Nabi. Mengapa pada ayat yang mengatakan bahwasanya Allah di atas arsy tidak ada takwil, tetapi pada ayat yang mengatakan apa ini hukum Allah yang mengatakan bahwasanya Allah mengetahui di mana saja kita berada ditakwilkan menjadi ilmu-ilmu Allah. Allah mengetahui, ya Allah mengetahui kan? Mengetahui, Allah mengetahui dengan ilmunya kita di mana aja. Allah mengetahui kan ilmu. Ya'lamu. Allah ya'lamu. Allah alimu al-alimun bima fi sudur. Allah mengetahui. Ilmu ya'lamu itu dari ilmun al-ain lam mim. ilmunya Allah yang mengetahui bersama-sama, yang mengetahui ilmunya Allah yang ini ada di mana-mana, artinya mengetahui semua para makhluknya. Yang di mana-mana ilmunya Allah itu benar. Kalau zatnya Allah di mana-mana, ini enggak benar. Allah adalah fisama, fauqas sama, istawa alal arsh. Faham? Iya. Demikian ikhwan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.